Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ali wa sahabihi wa mawalah wa ba'd. Qal muallifu hafizahullah bi kitabi bikul asma'il usna wa bihaza tatabayanu makanatu takbiri wa jalalatu qadrihi wa azmu sya'nihi minad din. Wa takbiru yuradu bihi an yakunallaha indal abdi akbaru min kulli syai'. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Adi bin Hatim, ma yufirruka an taqula la ilaha illallah, fa hal ta'lamu min ilahin siwallah? Qala qultu la. Qala summa taqallama sa'atan summa qala, innama tafirru an taqula allaha akbaru wa ta'lamu syai'an akbaru min allahi. Qala qultu la. Al-Hadith rawahu Ahmad wa Tirmizi wa Ibn Hibban. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa ad-din. Wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqlatan min lisani yafqahu qawli. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. قال المصنف حفظه الله berkata pengarang kitab Fiqhul Asmaul Husna Syekh Dr. Abdul Razzaq dalam kitabnya Fiqhul Asmaul Husna ketika menjelaskan makna nama Allah Al-Kabir Al-Azim. وبهذا تتبين مكانة التكبير وجلالة قدره. Dengan ini tahulah kita bagaimana kedudukan takbir, betapa agungnya maknanya. Wa idhamu sya'nihi min ad-din, betapa besarnya dia dalam perkara agama ini. Wa at-takbiru yuradu bihi an yakuna Allah 'indal 'abdi akbar min kulli syai'in. Takbir itu ketika orang mengucapkan Allahu Akbar, maka maknanya adalah bagi hamba tidak ada yang lebih besar daripada Allah, dialah yang maha besar atas segala sesuatu. Jadi makna takbir adalah ketika hamba meyakini di sisinya tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Adi bin Hatim, sebagaimana Rasulullah pernah berkata kepada Adi bin Hatim yang dia berlari daripada Islam, dan Adi adalah orang Nasara, beragama Nasrani. Ya, akhirnya dia pun mendekat kembali kepada Islam. Ketika berjumpa Nabi, Nabi SAW berkata kepada Adi bin Hatim, "Ma yufirruka an taqula la ilaha illallah?" Wahai Adi, mengapa engkau berlari dari ucapan la ilaha illallah? Fahal ta'alamu min ilahin siwallah, tahukah engkau ada Tuhan selain Allah yang hak? Qala qultulah, maka aku berkata, kata perawi, Adi berkata, tidak ada. Qala thumma takallama sa'atan, kemudian Nabi berbincang beberapa saat. Thumma qala, kemudian Nabi berkata kembali kepada Adi, innama tafirru an taqula Allahu Akbar. Sesungguhnya engkau berlari wahai Adi dari agama ini karena engkau takut mengucapkan Allahu Akbar. Rasulullah bertanya, "Fahal ta'lamu wa ta'lamu syai'an akbar min Allah?" Tahukah engkau ada sesuatu yang lebih besar daripada Allah? Qala qultu la, kata Adi, ya, tidak ada. Al hadis. Jadi makna tatkala kita mengucapkan Allahu Akbar, terpatri dalam diri kita Allah yang maha besar dari segala sesuatu, dari dunia dan gemerlapnya, jabatan, harta, kekayaan, kepentingan manusia, kepentingan makhluk, Allahu Akbar. Ya, dan dialah secara hakiki yang paling besar daripada segala sesuatu. Zatnya maha besar, sifatnya semua sempurna kebesarannya. Naam. Wa bihi yatabayyanu ma'na Allahu akbar, ay min kulli syai', wala syai'a akbar wala a'zamu min. Wa li hadza yuqalu inna ablagha labzatin lil arabi fi ma'na at-ta'zimi wal ijlali hiya Allahu akbar, ay sifhu bi annahu akbaru min kulli syai'in wa taqid annahu akbaru min kulli syai'. Wa bihi yatabayyanu ma'na Allahu akbar, dengan itu pahamlah kita apa makna Allahu akbar. Ai maknanya min kulli syai'in, dia maha besar dari segala sesuatu. Fala syai'a akbar wala a'zamu min, tidak ada sesuatu apapun jua yang lebih besar, lebih agung darinya. Walihada yuqal, karena itulah disebutkan, inna ablagha lafzatin lil arabi, sesungguhnya kalimat yang paling agung bagi bangsa Arab, fi makna ta'zim, yang maknanya mengagungkan Allah SWT, wal ijlal, memuliakannya, hiya Allahu Akbar, dialah lafaz Allahu Akbar. Jadi orang Arab jika mengekspresikan sesuatu yang paling agung, paling besar, dengan kata-kata Allahu Akbar, tak ada yang lebih besar daripada itu. Aisyifu bi annahu akbar min kulli syai', maknanya sifatilah Allah, dia maha besar dari segala sesuatu. Wa taqid annahu akbar min kulli syai', yakini pula memang dia maha besar dari segala sesuatu. Bagaimana mungkin dia yang maha besar masuk ke dalam penciptaannya, menyatu dengan ciptaannya yang kecil? Bagaimana ungkapan kaum Nasara, Tuhan menyatu dalam diri Isa bin Maryam? Ya, ini semuanya batil. Nah, وكذلك تقدمت وكما تقدم التقبير معناه التعظيم، لكنه ليس مرادفا له، فالكبرياء أكمل من العظمة لأنه يتضمنها ويزيد عليها في المعنى. وكما تقدم، sebagaimana yang telah berlalu، التكبير معناه التعظيم، تكبير itu maknanya adalah ta'zim. Ya, ta'zim mengagungkan Allah. Lakinnahu laysa muradifan lahu. Tapi kalimat ta'zim bukanlah sinonim dari kata-kata takbir. Mirip-mirip maknanya. Ya, takbir kita artikan terjemahan bahasa Indonesia paling dekat. Ya, takbir adalah membesarkan, ta'zim mengagungkan. Ya, seolah-olah antara keduanya sinonim, padahal tidak. Tidak sinonim. Fal kibriya'u akbaru minal 'azamah. Takbir itu, ya, maksudnya kibriya, itu lebih besar dibandingkan al-azama daripada ta'zim. Ya. Jadi lafaz akbar itu lebih agung, lebih dahsyat maknanya dibandingkan lafaz azim atau a'zam. Karena itulah ketika sholat kita mengucapkan Allahu Akbar, bukan Allahu A'zam. Ketika azan Allahu Akbar, bukan Allahu A'zam. Ya, padahal maknanya mirip, tapi tak sama. Li'annahu yatadammanuha. Karena kalimat takbir itu mencakup kalimat ta'zim. Wa yazidu alaihi fil ma'na, mencakup dan ada tambahan lagi. Ya, jadi makna al-'azamah masuk ke dalam makna al-kibriya. Kata-kata Allah subhana rabbil azim, al-'azim masuk ke dalam, ya, nama Allah al-kabir, dan ada lagi tambahan maknanya lebih dalam daripada 'azim. Naam. Wa li hadza yaqulu asy-syekh ibnu يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وفي قوله الله أكبر إثبات عظمته فإن الكبرياء تتضمن العظمة ولكن الكبرياء أكمل. ولهذا يقول الشيخ الإسلام. Karena itulah Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, dalam ucapan Allahu Akbar terdapat padanya izbatu azamatihi, menetapkan keagungan Allah. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, kita tetapkan Allah itu maha agung. Bukan hanya maha besar, tapi maha agung. Fa innal kibriya tatadammanu al-'azamah. Karena makna al-kibriya, kebesaran Allah, tercakup padanya makna keagungan. Walakinnal kibriya akmal. Tetapi lafaz akbar atau maksudnya al-kibriya itu lebih agung, lebih dahsyat dibandingkan lafaz a'zam atau 'azim. Nah. ولهذا جاءت الألفاظ المشروعة المشروعات. جاءت الألفاظ المشروعة في الصلاة والأذان بقول الله أكبر، فإن ذلك أكمل من قول الله أعظم، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. فجعل العظمة كالإزار والكبرياء كالرداء، ومعلوم أن الرداء أشرف، فلما كان التكبير أبلغ من التعظيم صرح بلفظه وتضمن ذلك التعظيم انتهى. Kata beliau, karena itulah terdapat dalam lafaz-lafaz yang disyariatkan untuk diucapkan, contohnya dalam salat, dalam azan. Ucapan yang disyariatkan adalah ucapan Allahu Akbar, bukan Allahu A'zam. Karena ucapan Allahu Akbar, fa inna dzalika akmal, lebih utama, lebih sempurna min qawli Allahu A'zam, daripada ucapan Allahu A'zam. Bagaimana terdapat dalam hadis yang sahih dari Nabi SAW, beliau bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-kibriya'u ridai, kebesaran itu adalah selendangku. Wal 'azamatu izari, keagungan itu adalah ya sarungku atau kainku. Faman naza'ani wahidan minhuma 'adzabtu, barang siapa yang ya merampas dariku satu daripada dua hal tersebut, aku akan azab dia. Faja'ala al-'azamata kal-izar, maka Allah di sini mengucapkan ya menjadikan keagungan itu kata-kata al-'azamah kal-izar, diumpamakan al-'azamah keagungan bagaikan al-izar sarung. Wal-kibriya'u kar-rida, adapun lafaz kibriya kebesaran diumpamakan dengan ar-rida selendang. Wa ma'lumun anna ar-rida'a asyrafu, dan diketahui bahwasanya selendang itu lebih mulia, lebih utama. Ya falamma kana at-takbiru ya ablaghu min at-ta'zimi sarraha bi lafdhihi, tatkala takbir dia lebih dalam maknanya daripada ta'zim atau al-'azama, maka dengan itulah diucapkan kata-kata takbir. Wa tatammana dzalika at-ta'zim, dan dalam kata-kata takbir terkandung kalimat ta'zim. Wa hahuna amrun yanbaghi at-tanabbuhu lahu wa 'adamu ighfalihi, wa huwa anna al-muslima idza i'taqada wa amana bi anna Allah subhanahu wa ta'ala akbaru min kulli syai' wa anna kulla syai'in mahma kabura yasguru inda kibriya illah wa 'azamatihi, 'ulima min khilali dzalika 'ilmul yaqini anna kibriya ar-rabbi wa 'azamatihi wa jalalihi wa jamalihi wa sa'iru awsafihi wa nu'utihi amrun la yumkinu an tuhita bihi al-uqulu aw tatasawwaruhu al-afham aw tudrikuhu al-abasar wal afkar, fallahu a'zam wa akbar min dhalik. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. Berkata Dr. Abdul Razak hafizah Allah, wahahuna amrunan magtanabuhu lahu, maka di sini ada hal yang harus diperhatikan. Wa adamu ighfalih, jangan kita melalaikannya. Wahuwa yaitu annal muslima idza taqada wa amana bi anna Allah subhanahu wa ta'ala akbar, jika seorang muslim meyakini dan beriman Allah lah yang maha besar, min kulli syai', dari segala sesuatu, wa anna kulla syai'in mahma kabura yasghur, ketika dia meyakini segala sesuatu sebesar apapun dia akan menjadi kecil, inda kibriya illahi wa 'azamatihi, dibandingkan dengan kebesaran Allah dan keagungannya, ya alima min khilali dhalik, atau ulima min khilali dhalik, ya alima min khilali dhalik ilmu al-yaqin, dari situ dia pun tahu ilmu al-yaqin, ilmu yang benar-benar yakin baginya, anna kibriya al-rabbi wa azamatahu wa jalalahu, sesungguhnya kebesaran Allah, keagungannya, kemuliaannya, wa jamalahu, keindahannya, wa sa'ir awsafihi, dan semua sifat-sifatnya, wa nu'utahu amrun la yumkinu an tuhita bil uqul, adalah perkara yang tak akan mungkin dapat dengan sempurna diketahui, diliputi oleh akal-akal manusia, atau tatasawwaruhul afham, tak akan mungkin secara utuh dapat ya dicerna oleh akal manusia atau dibayangkan oleh pemahaman manusia, atau tudrikul absarul afkar, atau tak akan dapat diliputi dengan penglihatan mata ataupun pemikiran. Fallahu a'zam wa akbar min dzalik. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung dari segala hal tersebut. Jadi ikhwati fillah, karena besarnya Allah Jalla wa'ala, karena agungnya Allah, secara hakiki zatnya dan sifat-sifatnya tak mungkin manusia mampu dengan sempurna mengetahui Allah Jalla wa'ala dengan seutuhnya, ya, meliputi Allah dengan seutuhnya. Di hari kiamat Allah janjikan kita akan melihat wajah Allah. Wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhira. Wajah-wajah pada hari itu terang benderang ketika melihat kepada Tuhannya. Ya, kita melihat Allah SWT, ya, wajahnya ya, tapi takkan dapat kita meliputi Allah secara seluruhnya. Ada Dia Maha Besar, Maha Agung. Kata Allah, la tudrikuhul absar wala wa huwa yudrikul absara. Sesungguhnya pandangan mata tak dapat meliputi Allah Jalla wa Ala, karena besarnya Dia Jalla fi'ula. Itu maknanya. Secara hakiki tak dapat sempurna utuh akal kita yang pendek ini, ya, pikiran kita yang pendek ini untuk dapat meliputi ilmu kita tentang Allah secara utuh, mustahil. Karena Dia Maha Besar, Maha Agung. Kebesaran yang Maha Sempurna, keagungan yang Maha Sempurna. Ya. Matahari nampak kita besar, tapi dapat kita liputi dari jauh keseluruhannya, walaupun secara rinci tidak. Ya, Allah Maha Besar dari segala sesuatu. Kata Allah, wa qulil hamdulillah. Katakanlah Muhammad, segala puji bagi Allah, alladzi lam yattakhidz waladan. Dialah Tuhan yang tidak pernah memiliki anak. Sebagaimana yang diklaim kaum Nasara. Wa lam yakun lahu syarikun fil mulki. Tidak pula Dia punya sekutu yang berkongsi dengannya dalam penciptaan kerajaannya ini. Wa lam yakun lahu waliyyun, ataupun penolong, tidak ada baginya penolong. Minadzulli, karena kehinaannya. Orang itu butuh pertolongan orang lain karena kehinaan dirinya, kenaifannya. Allah tidak butuh. Wa kabbirhu takbira, karena itu besarkanlah Dia, agungkanlah Dia. Naam. Wa amrun akharu ala wa huwa anna man 'alima madalul hadzainil ismaini dhalla li rabbih wa anqasara baina yadayhi wa sarafa lahu anwa'al ibadati wa i'taqada annahu almustahiq laha duna siwah wa 'arafa anna kulla musyrikin lam yaqdir rabbahu lam yuqaddir rabbahul azima haqqa qadrihi kama qala ta'ala wa ma qadarullaha haqqa qadarihi wal ardu jami'an qabadatuhu yawmal qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Amrun akhar hasbuk wa amrun akhar, hal lain yang harus kita pahami, kita ingat, kita perhatikan dan tidak lalai. Wahwa anna min wa anna man 'alima, orang yang mengetahui, madlul hadzan ismaini, apa yang dikandung daripada dua nama ini, nama apa? Al-Kabir dan nama Al-Azim. Yang benar-benar tahu apa yang terkandung dalam dua nama Allah, Al-Kabir Al-Azim, dhalla li rabbihi, maka Dia akan menghinakan dirinya kepada Tuhannya karena kecilnya Dia. Wa ankasara baina yadayhi, maka Dia benar-benar merasa ya terpuruk di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lemah, hancur dirinya, lebur kenaifannya dalam kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan konsekuensinya wasarafa lahu anwa'al ibadah. Pasti Dia akan ya memberikan segala macam bentuk penghambaannya hanya kepada Allah yang Maha Besar. Ya, bukan kepada selain Allah. Wa taqad annahu almustahiqqu laha. Dan dengan itu dia yakin Allah semata yang berhak dengan ibadah tersebut, duna siwa, bukan diberikan kepada selainnya. Ketakutan tak diberikan kecuali kepada Allah tabaraka taala. Kecil baginya semua makhluk. Ya, ketergantungan hanya ditujukan kepada Allah. kecil baginya semua makhluk, ya, kefakirannya, dan dia butuh pertolongan bantuan hanya ditujukan kepada Allah, dan seterusnya. Ya, orang yang mengetahui Allah namanya Al-Kabir, Al-Azim, kecil baginya semua makhluk. Tak akan pernah dia menghinakan dirinya, membungkuk-bungkuk kepada makhluk, menjilat makhluk, tidak. Maka orang yang beriman adalah orang paling merdeka, hanya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala semata. Itulah orang beriman. Karena itulah kita lihat sejarah orang beriman tak mau dijajah. Ya, dia tahu Allahu Akbar, Allahu Azam, Allah Al-Kabir, Allah Al-Azim. Memberontak ketika dia dijajah oleh makhluk. Ya. Dia hanya yakin bahwasanya dia hamba Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk itu kecil, kerdil, hina dibandingkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. وعرف ان كل مشرك لم يقدر ربه العظيم حق قدره. Dan dia tahu orang musyrik adalah orang yang tak tahu untung, tak pandai menempatkan Allah pada tempatnya. Ya, tak tahu tentang kebesaran Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Ya, karena mereka memberikan ibadah kepada selain Allah. Tuhan-tuhan yang mereka pahat sendiri, yang mereka puja, yang mereka ciptakan, mereka tinggalkan Allah yang Maha Besar, yang Maha Agung. Menunjukkan mereka tak tahu bagaimana besarnya Allah Subhanahu wa taala. Tuhan-tuhan yang kecil yang bisa dibawa-bawa. Ya. Dibawa dalam mobil tuhannya. Tuhannya dibawa dalam ya, kantongnya kadang-kadang tuhannya dibawa. Ya lan billah, Allahu Akbar min kulli syai. Maka itulah Allah mengatakan tentang kaum musyrikin, wa ma qadarullah haqqa qadrih. Mereka tak pandai menempatkan Allah pada tempat yang layak di hati mereka. Ya, sebagaimana kaum Nasara begitu mengecilkan Tuhan Allah, Tuhan yang Maha Besar, sehingga mereka mengatakan dia menitis dalam diri Isa bin Maryam. Subhanallah. Wa ma qadarullah haqqa qadrih. Mereka sungguh tak mampu ya menempatkan Allah pada tempat yang layak sebagaimana Tuhan pencipta alam semesta yang Maha Besar, Maha Agung. Padahal wal ardu jami'an qabdatuh. Bumi ini semua digenggamannya. Yaumul qiyamah, nanti di hari kiamat. Bumi yang luas ini semua digenggamnya. Digulungnya matahari, digulungnya bintang, idza syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat. Matahari digulung Allah Subhanahu wa taala. Habis cahayanya, padam cahayanya. Tuhan yang Maha Besar. Ya, kata Allah, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumul qiyamah. Bumi semua dalam genggamannya di hari kiamat. Besarnya dia jalla wa ala. Was samawati matwiyatun bi yaminih, bahkan seluruh langit yang tujuh lapis dia gulung dengan tangan kanannya. Kata Allah, yauma natwi as-samaa'a katayhi sijillil kutub, pada hari kami lipat semua langit, ya, bagaikan melipat buku. Lipat semua, disatukan semua, langit terpisah-pisah. Ya, antara satu dan kedua jauh jaraknya 50.000 tahun, kedua ketiga begitu pula. Semuanya dilipat dijadikan satu oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya sijilil kutub, sebagaimana dilipatnya buku-buku, lembaran-lembaran. Maha besar Allah jalla wa ala. Ya, Maha besar. Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala. Maha suci Allah, dia Maha tinggi amma yusyrikun, daripada apa yang mereka sekutukan. Bukan Tuhan yang lemah, disiksa oleh hamba-hambanya, ya, dipaku, disalib, digantung, kalah. Ini bukan Tuhan. Subhanallah. Nah. Qala Allah Ta'ala, ma lakum la tarjuna lillahi waqara, wa qad khalaqakum atwara. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. الله berfirman dalam surat Nuh menceritakan tentang kebesarannya, keagungannya. Kata Allah jalla fi'ulahu, ma lakum la tarjuna lillahi waqara, mengapa kalian tidak berharap daripada Allah dengan segala macam bentuk keagungannya? Berharap kepada patung, berharap kepada berhala, Lihatlah kaum Nuh. Kepada siapa mereka berharap? Kepada Wat, Suwa, Yaghuts, Ya'uq, Nasr. Nama-nama patung yang mereka buat jelmaan daripada orang-orang saleh yang telah meninggal. Kata Allah, "Malakum la tarjuna lillahi wa qara." Mengapakah tidak berharap kepada Allah, Tuhan yang Maha Agung, memiliki wibawa yang begitu dahsyat, yang begitu besar? Waqad khalaqakum atwara, padahal Dia yang menciptakan kalian dalam proses yang bertingkat-tingkat. Bukan Wat, bukan Suwa, bukan Yaghuts, bukan Nasr, bukan Latta, bukan Uzza, bukan Hubal, bukan Isa, bukan Maryam, bukan malaikat, bukan Uzair. Ya, bukan hantu yang menciptakan kalian, bukan syaitan, tapi Allah. Alam taru kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa? Tidakkah kalian melihat, berpikir bagaimana Allah telah menciptakan langit 7 lapis? Ya, siapa yang menciptakan langit 7 lapis? Adakah Tuhan selain Allah? Tak ada. Isa menciptakan langit? Tidak. Dia datang belakangan setelah orang-orang banyak lahir dan wafat. Ya. Wa ja'ala al-qamara fihinna nura, dan Dia yang telah menjadikan, ya, ada bulan di sana, di langit sana. Wa ja'ala al-qamara fihinna nuran, bulan yang bercahaya di malam hari. Wa ja'ala asy-syamsa siraja, dan Dia jadikan matahari yang terang benderang cahayanya di siang hari. Di siang hari ada cahaya matahari, di malam hari ada cahaya bulan. Siapa yang buat? Isa? Tak ada. Subhanallah. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Dan Dia juga Allah yang menumbuhkan untuk tumbuh-tumbuhan. Siapa yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan? Ya, adakah Tuhan-Tuhan ini sembah selain Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan? Tidak. Bahkan mereka daripada benda mati, mereka tumbuh-tumbuhan, sebagian dari pasir, sebagian dari kayu, dipahat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraj." Dia pula yang kelak yu'idukum fiha, mengembalikan kalian ke dalam bumi tanah tersebut yang dari sana akan berasal. Tatkala akan mati dimasukkan dalam kubur. Wa yukhrijukum ikhraj. Dia pula kelak akan mengeluarkan kalian dari kubur tersebut, dari tanah tersebut. Wallahu ja'alakum al-ardha bisata. Dia pula yang telah menjadikan bagian bumi terbentang, terhampar, bisa didiami, bisa dibuat padanya, ya, berbagai macam rumah-rumah dan seterusnya. Perhatikan bumi ini, tidak semua Allah ciptakan gunung. Kalau gunung semuanya payah kita. Tidak semua Allah buat lembah, tak semua Allah buat jurang, tak semua Allah buat laut, tapi semua dipadukan. Ada jurang, ada lembah, ada ngarai, ada gunung, ada samudra, ada danau, ada dataran hamparan terbentang, di sana manusia bercocok tanam, membangun rumah-rumah mereka. Subhanallah. La ilahun ma'allah. Apakah ada Tuhan selain Allah yang mampu buat ini semua? Ya, lihatnya betapa indahnya alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua Allah yang ciptakan. Ya. Litasluku minha subulan fijaja, agar kan dapat berjalan padanya, membuat jalan-jalan. Ya, di bumi yang dihamparkannya. Naam. Faddal. Wa subhanallah. Aina zahabat uqulu haula'il musyrikin hina sarafu dullahum wa khudu'ahum wa inkisarahum waraja'ahum wa khaufihim wa rahbahum wa hubbahum wa tam'ahum ila makhluqatin da'ilatin wa kainatin zalilatin. Hasbuka. Wa subhanallah. Ma suci Allah. Aina dhahabat uqul haula'il musyrikin? Kemana hilangnya akal orang-orang musyrik itu? Hina sarafu dhullahum. Tatkala mereka berikan kehinaan mereka, ya, mereka persembahkan kehinaan mereka, wa khudu'ahum, ketundukan mereka, wa inkisarahum, ya, wa raja'ahum, mereka serahkan segala macam kehinaan mereka, ketundukan mereka, harapan mereka, wa khaufahum, ketakutan mereka, wa raghabahum, rahabahum, harap, ya, kekhawatiran, wa hubbahum, kecintaan, wa tama'ahum, mereka berikan juga, ya, tama'ahum, harapan mereka, ila makhluqatin ta'ilah, kepada makhluk-makhluk yang lemah, wa kainatin dhalilah, makhluk-makhluk yang hina. Ya, berharap kepada makhluk yang hina, menyembah makhluk yang hina, bergantung kepada makhluk yang hina. Kemana akal mereka? Kemana hilangnya akal orang-orang musyrik yang menyembah Tuhan-Tuhan yang tak layak disembah? Kemana akal mereka? Naam, la tamliku li nafsiha syai'an minan naf'i wadh-dharri fadlan an tamlikahu li ghairiha wa taraqul khudu'a wadh-dhulla li rabbil 'azimi wal kabiril muta'ali. Masuka. Tuhan-Tuhan, la tamliku li nafsiha syai'an, yang tidak memiliki apapun bentuk, ya, perkara yang dapat mendatangkan bagi diri mereka manfaat. Ya, la tamliku li nafsiha syai'an min naf'i wala wadh-dhur, yang tak mampu mendatangkan sedikit pun bagi diri-diri mereka manfaat ataupun menolak mudarat. Ya. Fadlan an tamlikahu li ghairiha. Bagaimana pula dia bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada selain dirinya? Diri sendiri tak mampu mendatangkan manfaat atau menolak mudarat, bagaimana hal itu dia berikan kepada selainnya? Ini adalah berhala-berhala yang disembah, bisa dihancurkan. Ya. Subhanallah, kemana akal mereka? Mereka buat, kadang-kadang orang kufur itu buat rumah Tuhannya kecil kayak kandang ayam. Lebih kecil daripada kandang ayam. Tiap pagi nyalakan lupa, hidupkan sana lilin. Sekarang lilin udah payah pulang balik, harus hemat, diganti lampu, letakkan dua lampu. Tiap pagi diantarkan sana apem dengan daun pisang, nanti bunga rampai, macam-macam. Kadang-kadang uang 2000 perak. Tuhan yang kecil, tempatnya lebih kecil pada kandang ayam. Kemudian mereka sujud ke sana, subhanallah. Ya, la haula wala quwata illa billah. Nikmat tauhid. Kadang-kadang masuk ke rumah Tuhan mereka, anak bayi menjerit-jerit. Anak kecil menjerit takut, di sana ada gambar yang aneh-aneh. Gambar Tuhan mata tebala, ada gambar ular, ada kera, ada macam-macam. Subhanallah. Ya, Tuhannya ada yang bentuknya kera. Ada Tuhan yang bentuknya kera. Ada. Ya, Allahu Akbar. Takut. Rasanya seram. Ya, rumah ibadah yang mengerikan. Mengerikan. Coba kita masuk ke rumah ibadah kaum muslimin. Masya Allah. Masuk ke sabilillah aja, tak ada yang ngeri. Indah, tenang, tenteram. Masuk ke rumah ibadah mereka, Allahu Akbar. Ya, kayak kita lihat Koping Ho, banyak dewa-dewa mereka sedang berantem, sedang bertarung. Subhanallah. Ya, ini nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kata beliau, fadlan an tamlikahu li ghairiha. Atau malikahu li ghairiha. Bagaimana pula dia berikan kepada orang lain, kepada selain dirinya, manfaat atau mudarat. Ya. Wa taraqul khudu'a wa dhulla lirabbil rabbil azimi wal kabiril muta'al. Bagaimana mereka tinggalkan penghambaan dan kehinaan yang seharusnya diperhantarkan, diberikan kepada Tuhan yang maha agung, yang maha besar, yang maha tinggi. Kamil Syekh, wal khaliqul jalili ta'ala Allahu amma yasifun. Bagaimana mereka tinggalkan, ya, penghambaan diri, ya, yang seharusnya mereka tujukan kepada Allah Ar-Rabb Al-Azim, yang maha tinggi, yang maha agung, maha besar, yang maha tinggi, wal khaliqul jalil, Tuhan yang maha mencipta, yang begitu mulianya dia, ta'ala Allahu amma yasifun. Maha tinggi Allah daripada apa yang mereka sifati. Naam. Wa subhanallahi amma yusyrikun. Dan maha suci Allah daripada apa yang mereka sekutukan. Wa huwa wahdahu al-mustahiqqu lit-ta'zimi wal-ijlali wat-ta'alluhi wal-khudu'i wadh-dhulli. Dan dialah semata yang berhak untuk diagungkan, dimuliakan, diperhambakan. Yang berhak, ya, tunduk dan hina hamba kepadanya. Naam. Wa hadha khalisun haqqihi. Faman aqbahil zulmi an yu'ta haqqahu li ghairihi. Wa hadha khalisu haqqihi. Semua ini ketundukan, kehinaan, ketakutan, penghambaan, peribadatan mutlak miliknya semata, haknya. Famin aqbahi dhulmi, maka kezaliman yang paling jelek, an yu'ta haqqahu li ghairi, ketika diberikan hak-hak Allah kepada selain Allah SWT. Yu'ta haqquhu li ghairihi, diberikan hak-hak Allah yang seharusnya untuknya diberikan kepada selain Allah SWT. Hak untuk diagungkan, dipuja, ya, ditakuti dan seterusnya, itu hak Allah, disembah. Ya, tidak ada yang lebih jelek kecuali memberikan segala macam hak Allah kepada yang tidak berhak. Naam. Aw yusyriku bainahu wa baina ghairihi fi. Ya, atau mensyukutkan Allah dengan tuhan-tuhan selainnya. Wa man ittakhadha syuraka'a wal andada lahu ma qadarullah haqqo qadarih. Dan orang-orang yang menjadikan bagi Allah adanya sekutu-sekutu, tandingan-tandingan, ma qadarullah haqqo qadarih. Ma qadarullah haqqo qadarih. Mereka benar-benar tak pandai menempatkan Allah pada tempatnya. Wala azzamahu haqqo ta'zimih. Dan mereka tak mampu mengagungkan Allah sebagaimana seharusnya. Subhanahu wa ta'ala alladzi anati lahul wujuh wa khasha'ati lahul aswad wajilatul qulubu min khasyatihi wa dhallat lahul riqab tabarakallahu rabbul alamin. Subhanahu wa ta'ala, dialah Tuhan yang maha suci, Tuhan yang maha tinggi, alladzi anati lahul wujuh, yang tunduk kepadanya semua wajah-wajah di hari kiamat. Kata Allah, wa'anatil wujuh lil hayyil qayyum, tunduklah semua wajah-wajah di hadapan kebesaran Allah yang hidup lagi maha berdiri sendiri. Wa khasyat lahul aswat, dialah Allah yang akan terdiam mendengar berkatanya segala suara. Dalam Al-Quran, wa khasyatil aswatul rahman, maka berhentilah seluruh makhluk berbicara ketika Allah berbicara. La wala tasma'u illa hamsah, taklah kau dengar kecuali ada bisik-bisik antara mereka. Begitu takutnya makhluk kepada Allah Jalla wa'ala. Awajilatil qulubu min khasyatih, dialah yang hati-hati menjadi kecut karena takut kepadanya. Wadhallat lahur riqab, yang hina semua leher-leher, ya, hamba di hadapan kebesarannya. Tabarakallahu rabbul alamin, dialah Tuhan yang maha tinggi, yang maha berkah, dialah Tuhan pencipta alam semesta. Ya, jadi intinya makna al-kabir dan al-azim kita telah pahami. Jangan pernah ada yang lebih besar, lebih agung daripada Allah Subhanahu wa taala. Anggap semuanya kecil. Ya, kan kecilkan, kerdilkan dia. Ya, besarkan Allah Subhanahu wa taala. Makna besarkan dia, besarkan syariatnya di matamu, besarkan perintahnya, besarkan larangannya. Ya, jangan sampai kalah dengan dunia dan gemerlapnya, makhluk dan seisinya. Allah Ta'ala alam, insyaAllah minggu akan datang, kalau kita Allah berikan umur yang panjang, kita akan lanjutkan dengan nama Allah Al-Qawiyyu Al-Matin, Tuhan yang Maha Kuat. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.